odong-odong lewat di depan rumahku. Dari tadi itu yang ku tunggu-tunggu. Cepat-cepat aku mencari ibuku. Lalu aku keluar bersama ibu. Aku naik odong-odong, aku naik odong-odong. Aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong-odong, aku naik odong-odong. Aku senang, ibu pun turut gembira. Tukang odong, odong kerjanya mengayu. Sambil putar musik yang enak didengar. Kalau ngantuk, odong pun berhenti berputar. Anak-anak pun mulai jadi tak sabar. Aku naik odong, odong. Aku naik odong, odong. Aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong, odong. Aku naik odong, odong. Aku senang, ibu pun turut gembira. Tukang odong, odong kerjanya mengayu. Sambil putar musik yang enak didengar. Kalau ngantuk, odong pun berhenti berputar. Anak-anak pun mulai jadi tak sabar. Aku naik odong, odong. Aku naik odong, odong. Aku